Sayangku, Jangan Sampoyo, mukti sampoyo. Libro Orange. Libro Ranchen. Ngerti

sekolah mergo kahanane susah weling kapan dadi wong sing kenal. Thank you. papa ibu wes kepacot nyaman rosliramu. Lanang yen duwe bojo pi dua. uring-uring.